apakah salah diriku hingga cintamu memudar? Apa dunia terbalik? Apa cinta terbalik? Apa aku yang tak baik? Aku selalu diam, bukannya aku tak tahu, tak pernah ku marah meski cemburu cinta. Hanya cinta suci yang mampu bertahan, tak goyah dalam ketulusan. Karena hati, karena jiwa, sayang seutuhnya, sejatinya cinta. Aku bersabar diri terluka dan terhianati, sisi yang hitam di balik cintamu kembalilah putih. Sayang, aku rindu, sayang, rindu perutmu. Lupakanlah salahmu, lupakanlah salahku. Cinta, cinta, hanya cinta suci yang mampu bertahan, tak goyah dalam ketulusan. Karena hati, karena jiwa, sayang seutuhnya, sejatinya cinta. Ku bersabar diri terluka dan terhianati, sisi yang hitam di balik cintamu kembalilah putih. Dalam ketulusan, karena hati, karena jiwa, sayang seutuhnya, sejatinya cintaku. Ku bersabar diri terluka dan terhianati, sisi yang hitam cinta. Aku bersabar diri terlalu.